Yeah, Bas Gila no revolution right here. Dian Storm Enando Color Eper Zalikara. Okay, let's go. 4, 3, 2, 1. Ada Weris ini. Mau bagaimana, Dang? Senang, ada anjing kecil gua. Suasana jadi happy. Yeah, sungguh bakal garo dicat. Orang baking lagu suka-suka. Kalau serkan kong panas-panas. Orang baku goyang sampai puas. Nasi goreng kelele gak santai suam menele. Kan goreng kalau dekat kena tetap oke-oke. Anjing kecil paling muka. Orang di sini suka-suka. Potong bebek angsa masak di kuali. Mama dapat mangsa biar masih kacili. Tumbuh-tumbuh banget jangan tak. Mama paling suka dapat anjing kacili. Yah, maknya ada Weris ini. Bagaimana, Dang? Senang, ada anjing kacili gua. Ada Weris ini. Bagaimana, Dang? Senang, ada anjing kecil gua. ada anjing kecil.